Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasulu la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammad nabiyya wa rasula. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada kita Al-Qur'an lewat perantaraan Rasul alaihi salatu wassalam, yang mana Al-Quran tersebut merupakan petunjuk, hidayah, penjelas jalan yang lurus, obat bagi seorang manusia. Dan di antara hal yang kemudian semestinya menjadi perhatian kita secara serius adalah berusaha untuk memahami Al-Quranul Karim. Karena begitulah fungsi Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia mencela orang-orang yang kemudian lalai dari usaha memahami Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an, apakah mereka tidak berusaha untuk mentadaburi Al-Qur'an? Mentadaburi Al-Qur'an dengan mengetahui maknanya, dengan mengetahui pemahamannya yang benar, dan juga dengan mengamalkannya. Begitulah yang dikatakan oleh Imam Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu ta'ala ketika beliau mengkisahkan tentang amaliyah para sahabat dan para tabi'in, bahwasanya para sahabat dan para tabi'in mereka tidak bergerak kepada 10 ayat yang berikutnya sebelum 10 ayat yang sedang mereka pelajari tersebut mereka pahami apa maknanya dan bagaimana tata cara mengamalkannya. Dan kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang sangat baik ini, di mana kita telah memulai pada kesempatan hari ini adalah penafsiran dari juz yang ke-30 dari Al-Qur'anul Karim, dan kita memulai dari surat yang terakhir, surat An-Nas. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim dia semestinya selalu waspada kepada tipu daya syaitan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan Nabi Adam alaihi salam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan semua makhluknya untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, maka sujudlah seluruhnya kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Yang dengan sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada iblis. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hukumi iblis ini sebagai kaum yang tersesat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengkisahkan ucapan iblis, qala fabima akhwaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis berkata, karena engkau telah menghukumi saya tersesat, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Kemudian saya akan mendatangi mereka, kata iblis, dari muka, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi syaitan, iblis, telah berjanji. Dan mereka berupaya dengan bersungguh-sungguh untuk menyesatkan manusia. Dan yang merepotkan kita sebagai manusia, yang merepotkan kita sebagai manusia, mereka ini makhluk yang tidak tampak di pandangan mata kita. Kalau kemudian ada musuh, yang mana musuh tersebut nampak di pandangan mata kita, itu lebih mudah untuk dilawan daripada musuh yang tidak tampak di pandangan mata kita. Begitulah iblis, syaitan, dan bala tentaranya. Mereka ini tidak tampak dari pandangan mata kita. Sehingga dengan ketidaktampakan mereka ini, menjadikan mereka sangat leluasa untuk menggoda manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menyebutkan tentang sifat-sifat dari iblis, syaitan. Innahu yara'akum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis, syaitan, dan para pengikutnya tersebut melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Al-A'raf ayat yang ke-27. Ini sungguh sangat merepotkan manusia di dalam melawan tipu daya iblis dan syaitan. Bahwasanya iblis dan syaitan melihat kita, akan tetapi kita tidak bisa melihat mereka. Ayat ini juga menjadi dalil bahwasanya syaitan, iblis, jin itu tidak akan mungkin bisa dilihat oleh manusia. Maka kemudian kalau ada yang menggambarkan, mengkisahkan, menceritakan dia pernah melihat iblis, dia pernah melihat syaitan, dia pernah melihat jin, maka pengkhabarannya tersebut adalah dusta, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan min haitsu la tarawnahum, bahwasanya kamu tidak bisa melihat mereka. Al-A'raf ayat yang ke-27. Maka ucapan-ucapan sebagian manusia yang pada hari lalu disebut sebagai dukun, adapun pada hari ini biasanya disebut sebagai paranormal, atau yang lebih dalam tanda kutip mentereng lagi disebut kiai atau ustadz, yang mengatakan dia bisa melihat jin, iblis, ataupun yang sejenisnya, adalah kedustaan terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan min haitsu la tarawnahum, dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka ketika iblis, syaitan, dan bala tentaranya telah memancangkan bendera permusuhan kepada manusia, maka semestinya manusia tidak boleh gegabah dan menjaga dirinya agar tidak terjatuh kepada godaan syaitan, iblis, dan bala tentaranya. Yakni mereka harus melawan. Mereka tidak boleh kemudian menuruti jejak langkah iblis, setan dan bala tentaranya. Mereka harus melawan. Akan tetapi, di dalam menghadapi setan, iblis dan bala tentaranya ini, manusia tidak boleh gegabah. Dalam makna, dia tidak boleh keluar dari tuntunan syariat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya syariatkan. Semisal sebagai contoh, ketika manusia mengetahui syaitan, iblis dan jin adalah makhluk yang kemudian wajib dimusuhi, misalnya mereka kemudian melaknat syaitan dengan mengatakan misalnya, celakalah atau terlaknatlah syaitan. Ucapan seperti ini tidak diperbolehkan. Karena Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, lakul ta'isu syaitan, fa innaka iza kulta dhalika ta'azzamuhu hatta yakuna misal bayti. Janganlah kamu ucapkan celakalah syaitan. Karena jika kamu mengucapkan kalimat yang sedemikian, maka syaitan akan menjadi besar. Bahkan besarnya seperti rumah. Lalu bagaimana kalau kita kemudian hendak melawan syaitan dengan ucapan? Melawan syaitan dengan ucapan, maka apa yang harus diucapkan? Wa yaqulu bi quwwati walakin qultu bismillah. Maka syaitan akan menjadi besar. Sebesar rumah. Lalu syaitan dengan sombongnya akan mengatakan, ini semuanya terjadi karena kekuatanku. Jika kalian hendak melawan syaitan dengan ucapan, maka ucapkanlah kata Rasul alaihi salatu wassalam, bismillah. Fa innaka iza qulta dzalika tazagharra hatta yakuna misal zubab. Jika engkau mengatakan bismillah, maka syaitan akan semakin kecil sampai-sampai besarnya seperti seekor lalat. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ketika seorang hamba manusia hendak melawan syaitan, dia tidak boleh kemudian keluar dari tuntunan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Tidak boleh kemudian dia melawan syaitan dengan cara-cara yang dia buat. Tidak boleh kemudian dia melawan syaitan dengan cara-cara yang menurut dia baik. Akan tetapi cara dia melawan syaitan adalah dengan cara yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dan di antara cara tersebut adalah dengan mengucapkan bismillah. Maka para ulama berdalil dengan hadis ini, kapan kemudian syaitan mengganggu kita, baik gangguan dalam bentuk was-was, baik gangguan dalam bentuk semisalnya suara ataupun yang selainnya, maka ucapkanlah bismillah. Maka dengan mengucapkan bismillah ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, syaitan akan pergi. Andai kata dia tidak pergi, maka dia akan kecil. Dan kecilnya sampai seakan-akan seperti seekor lalat. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita dapat berdasarkan hadis ini, salah satu zikir untuk melawan syaitan adalah dengan mengucapkan bismillah. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, tampak bahwa seorang manusia, hamba, dia tidak akan mungkin bisa melawan syaitan seorang diri. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa melawan syaitan seorang diri? Syaitan jam terbangnya sudah amat tinggi. Bayangkan, bisa jadi syaitan yang mengganggu hamba pada hari ini adalah setan yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Saya ulangi, siapa yang tahu ya? Kita katakan, bisa jadi setan yang mengganggu manusia pada hari ini adalah juga termasuk setan yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Lihat betapa panjangnya usia mereka, dan memang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka usia yang panjang atas izin Allah Subhanahu wa taala. Di usianya yang sedemikian panjang tersebut, konsentrasi dan pekerjaan syaitan hanya satu, yakni berusaha untuk mengganggu manusia. Bayangkan, kalau ada sekarang manusia yang bekerja selama 20 tahun, satu hari dalam 24 jamnya dia menekuni sebuah pekerjaan, kalau ada manusia yang bekerja selama 20 tahun misalnya, dan dalam satu hari, dan dalam 8 jam pada satu harinya dia menekuni sebuah pekerjaan, sudah barang tentu dia menjadi orang yang sangat ahli atas pekerjaan tersebut. Lalu bagaimana setan yang tidak pernah tidur 24 jam dalam sehari, yang usianya sudah ribuan tahun, kerjaannya hanya satu, yakni untuk menggelincirkan manusia. Kita berhadapan dengan musuh yang amat besar, yang besar mereka bisa jadi lebih besar daripada diri kita. Kita berhadapan dengan musuh yang sangat besar, yang usia mereka berlipat-lipat dibanding usia kita. Kita berhadapan dengan musuh yang amat besar, yang keahlian mereka sudah tertempa masa dan zaman. Kita berhadapan dengan musuh yang sangat besar, yang mana musuh tersebut bisa melihat kita, sedangkan kita tidak bisa melihat dia. Maka kalau kemudian kita sebagai seorang hamba berusaha untuk melawan syaitan seorang diri, maka niscaya kita tidak akan sanggup melawan syaitan. Kita mampu melawan syaitan karena semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah jadikan Al-Qur'anul Karim sebagai penawar dari berbagai macam racun yang ditebarkan oleh syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wanunazilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatu lil mu'minin." Dan kami telah turunkan Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, yang Al-Qur'an ini fungsinya adalah sebagai obat dan sebagai rahmat bagi kaum mukminin. Walayazidu zolimina illa khasara. Dan tidaklah kami jadikan Al-Quran ini kepada orang-orang zolim, melainkan akan menyebabkan mereka semakin bertambah rugi. Maka Al-Quran adalah syifa, Al-Quran adalah obat, penawar racun yang ditebarkan oleh syaitan. Al-Quran adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin. Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Dan di antara obat, penawar racun dari godaan syaitan adalah al Muawizatain. Al-Muawizatain adalah Al-Falaq dan An-Nas. Bersama-sama kita mulai, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau tadi barusan adalah muqadimah terhadap pelajaran kita tafsir surat An-Nas, maka sekarang kita masuk kepada inti pelajaran kita, yakni tafsir surat An-Nas. dan di hadapan kita semua alhamdulillah telah ada makalah ringkas dari tafsir surat An-Nas. Kita buka bersama-sama lembar kedua dari makalah tersebut. Faidah. Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala tutup dengan Al-Mu'awizatain. Jadi ibu-ibu, jemaah rahimani wa rahimakumullah, apabila disebut Al-Mu'awizatain, maka yang dimaksud di sana adalah Al-Falaq dan An-Nas. Ya, apabila disebut Al-Mu'awizatain, maka yang dimaksud adalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ya, Al-Quran, kalau kita lihat Al-Quran yang ada di hadapan kita semua ini, maka dia ditutup dengan Al-Mu'awizatain, Al-Falaq dengan An-Nas, dan dimulai dengan Al-Fatihah. Alhamdulillah telah kita selesaikan penafsirannya, penafsiran surat Al-Fatihah. Ini ada kemudian sentuhan faidah yang sangat halus. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala, ya, Al-Quran dimulai dengan Al-Fatihah dan ditutup dengan Al-Mu'awizatain, maka di sana untuk mengumpulkan antara permulaan yang baik dengan penutupan yang baik pula. Iya. Jadi permulaannya adalah permulaan yang amat baik. Kalau kita baca dan telah kita pelajari alhamdulillah penafsiran surat Al-Fatihah, maka di sana ya seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, petunjuk kepada jalan yang lurus. Seorang hamba kemudian mengikrarkan dirinya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Seorang hamba kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhi dari jalan kaum yang tersesat dan dijauhi dari jalan kaum yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adalah permulaan yang baik. Yang semua ini tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh seorang hamba kecuali dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tertuang di dalam surat An-Nas dan Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dan seterusnya. Jadi ada permulaan yang baik di sana, yakni memohon kepada Allah petunjuk kepada jalan yang lurus, dan ada penutupan yang baik di sana, yakni bermohon kepada Allah ketika seorang hamba berjalan di atas jalan yang lurus, tidaklah kemudian dia diganggu oleh was-was dari jin maupun manusia. Karena ibu, ketika kita meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita jalan yang lurus, ya, maka di sana kita butuh yang lain, yakni penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menyimpang dari jalan yang lurus yang telah kita minta dengan sebab was-wasnya dari jin dan syaitan. Bisa dimaklumi ini, bisa dipahami insya Allah ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk kepada jalan yang lurus. Betapa banyak orang yang sudah tahu jalan yang lurus, sudah tahu jalan Al-Quran dan As-Sunnah di atas pemahaman salaful ummah, tetapi kemudian ada gangguan jin dan syaitan pada dirinya. Mulailah syaitan dan bala tentaranya dari kalangan manusia membisikkan, kalau mengikuti jalan Al-Quran dan As-Sunnah, hidupnya susah, sempit, pergaulannya menjadi kecil, tidak up to date, tidak keren, ataupun yang selainnya. Was-was dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang berjenis jin dan manusia. Maka ketika kita meminta ihdinas siratal mustaqim, maka permintaan kita ini akan menjadi sempurna ketika kita berlindung kepada Allah minal jinnati wan nas, dari gangguan jin dan manusia. Lihat betapa indah Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat Islam. Ini faidah ya yang sangat halus dari susunan Al-Qur'anul Karim. Ya. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya ya Al-Mu'awizatain ini ada sebab musababnya turun. Jadi kalau sebab turunnya surat itu namanya asbabun nuzul. Ya, sebab turunnya surat maka dia maknanya adalah asbabun nuzul. Ya. Asbabun nuzul dari surat ini itu turun terkait dengan sebab Rasul alaihi salatu wassalam disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Asam. Jadi ada seorang Yahudi bernama Labid bin Asam, dia berusaha menyihir Rasul alaihi salatu wassalam. Hendak menghilangkan kesadaran atau akalnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Sebagaimana kisah ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah, yang asalnya riwayat ini pada Imam Bukhari dan Imam Muslim, pada sahih mereka berdua. Saya bawakan Imam Bukhari nomor 5766 dan Imam Muslim nomor 2189 dalam kitab sahih mereka berdua. Dan para ulama ya menerima hadis ini dengan penerimaan yang baik, sambil mereka berkeyakinan bahwasanya usaha yang dilancarkan oleh Labid bin Asam untuk menyihir Rasul alaihi salatu wassalam tidak memadaratkan beliau sedikit pun juga, apalagi memadaratkan syariat yang beliau bawa. Karena ibu-ibu jemaah rahimani wa rahimakumullah, ada orang-orang yang kurang adabnya kepada hadis Rasul alaihi salatu wassalam, menuduh hadis ini palsu. Padahal hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan kita tahu, apabila telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka berdua, maka sudah merupakan sebuah keyakinan yang mendatangkan ilmu pasti bahwasanya itu benar berasal dari Rasul alaihi salatu wassalam. Saya ceritakan sedikit tentang sebab turunnya Al-Mu'awizatain. Ya, bahwasanya ada seorang Yahudi, tukang sihir yang bernama Labid bin Asam. Dia berusaha menyihir Rasul alaihi salatu wassalam dengan sihir yang amat kuat. Dengan sihir yang amat kuat. Yakni dari utas rambut Rasul alaihi salatu wasalam yang tercecer diambil, kemudian diikat pada sebuah buhul-buhul. Buhul-buhul itu ikatan. Ya mungkin kayak apa ibu? Kayak boneka kecil atau yang semisalnya. Gitu ya. Jadi rambut Rasul alaihi salatu wassalam diikat pada buhul-buhul. kemudian dimantra-mantrai buhul tersebut yang ada rambut Rasul alaihi salatu wasalam, kemudian dibuang ke dalam sumur. Ini sihir yang paling kuat. Di antara bentuk sihir yang paling kuat. Jadi rambut Rasul alaihi salatu wasalam yang tercecer, ya, kemudian diambil oleh Labid bin Asam ini, diikat dalam ikatan-ikatan, digulung-gulung, kemudian dia mantra-mantrai, setelah itu gulungan rambutnya Rasul tersebut dibuang ke dalam suatu sumur. Itulah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Falaq. Kalau kita lihat surat Al-Falaq, ya, maka di sana tampak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa min syarrin nafathati fil 'uqad. Dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul. Ya, lihat di surat Al-Falaq. Maka sihir yang teramat kuat tersebut, yang fungsi utamanya adalah untuk membuat seseorang gila, ya, gila, berpengaruh kepada Rasul alaihi salatu wasalam kah? Tidak. Tidak berpengaruh kepada Rasul alaihi salatu wasalam sedikit pun, kecuali beliau lupa. Pada hari ini giliran ke rumah siapa? Jadi Rasul alaihi salatu wasalam sebagaimana yang kita maklumi punya lebih dari satu istri. Dan beliau membagi harinya sesuai dengan keadilan. Akan tetapi kemudian ketika Labid bin Asam ini melancarkan sihir kepada Rasul alaihi salatu wassalam, maka Rasul alaihi salatu wassalam lupa ini seharusnya bermalam di rumah siapa. Hanya itu saja pengaruhnya. Ya? Dengan sebab kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul alaihi salatu wassalam, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat Jibril dan meruqyah Rasul alaihi salatu wassalam dengan dua surat, yakni qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ini secara ringkas kisah tentang sebab turunnya surat ini. Ya? Kemudian apakah ini Makkiyah atau Madaniyah? Apa yang dimaksud Makkiyah, Ibu? Ya, yang dimaksud Makkiyah adalah surat-surat atau ayat-ayat yang turun sebelum Rasul alaihi salatu wasalam hijrah. Ya. Makkiyah adalah surat-surat atau ayat-ayat, ya, surat-surat atau ayat-ayat, ya, yang turun sebelum Rasul alaihi salatu wassalam hijrah. Sedangkan Madaniyah adalah surat-surat atau ayat-ayat yang turun setelah Rasul alaihi salatu wassalam hijrah. Kalau Makkiyah sebelum hijrah, kalau Madaniyah sesudah hijrah. Iya. Nah, para ulama berbeda pendapat, ya, apakah Al-Mu'awizzatain atau secara khusus An-Nas ini Madaniyah atau Makkiyah? Ya. Pendapat kebanyakan ulama, mereka mengatakan Al-Mu'awizzatain khususnya An-Nas adalah Madaniyah. Ada juga yang mengatakan Makkiyah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan muridnya Qatadah punya dua ucapan dalam hal ini, yakni pada suatu saat mereka mengatakan Madaniyah, dan pada saat yang lain mereka mengatakan Makkiyah. Surat ini, yakni surat An-Nas, dia terdiri dari 6 ayat. Kita bisa lihat ibu, ada 6 ayat. Ada 80 huruf. Kalau enggak percaya, dihitung aja ada 80 huruf surat An-Nas ini. Dan 20 kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab, kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, 20 kata. Kalimat itu kata, ibu. Frase. Maaf, bukan kata, tapi frase. Ya? Jadi, terdiri dari 6 ayat, 80 huruf, dan 20 frase. Ya? Kita lanjut kepada fasal yang berikutnya, yakni keutamaan surat An-Nas. Banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surat An-Nas. Di antaranya bahwasanya tidak terdapat di dalam Taurat, tidak terdapat di dalam Injil, ya, ayat-ayat atau surat-surat yang semisal dengan Al-Mu'awizatain. Jadi ibu, kalau saya sebut Al-Mu'awizatain, langsung apa? Langsung terbayang bahwasanya yang diinginkan dalam lafaz tersebut adalah Al-Falaq dan An-Nas. Rasul alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Unzila au unzilat alayya ayatun lam yura misluhuna qattu Mu'awizatain." Telah diturunkan kepadaku ayat-ayat yang tidak ada semisal dengannya, yakni Al-Mu'awizatain. Ini keutamaan dari Al-Mu'awizatain. Bahwasanya Al-Mu'awizatain itu tidak disamai dengan sesuatu apapun juga yang terdapat di dalam Taurat, yang terdapat di dalam Injil, bahkan yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Tidak ada yang serupa dengan Al-Mu'awizatain. Serupa dalam khasiatnya, serupa dalam keutamaannya, serupa dalam faidahnya untuk berzikir dan berwirid, serupa dalam ruqyahnya. Tidak ada yang serupa dengan Al-Mu'awizatain. Hadis tersebut sahih riwayat Imam Muslim. Ya. Makanya ibu, jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Setelah diturunkan Al-Mu'awizatain, maka Rasul alaihi salatu wassalam beliau senantiasa menjadikan Al-Mu'awizatain ini sebagai benteng perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Kita lihat di halaman yang ketiga, Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu beliau berkata, "Tatkala aku menuntun kendaraan Rasul alaihi salatu wasalam dalam sebuah peperangan, tiba-tiba beliau berkata, 'Wahai Uqbah, katakan.' Aku mendengarkan. Kemudian beliau berkata lagi, 'Wahai Uqbah, katakan.' Aku mendengarkan. Dan beliau berkata lagi, 'Wahai Uqbah, katakan.' Maka aku bertanya, 'Apa yang aku katakan, wahai Rasulullah?'" Jadi Rasul alaihi salatu wasalam sampai mengulangi 3 kali mengucapkan, "Wahai Uqbah, katakan." Ini fungsinya untuk kemudian memberikan penekanan dan menarik minat. Iya, memberikan penekanan dan menarik minat. Jadi kalau dikatakan, "Wahai Uqbah, katakan," maka tertariklah minat Uqbah. Terfokuslah pikiran dia. Apa yang mesti saya katakan? Kira-kira begitu yang ada di benaknya. Ya? Apalagi sampai diulangi 3 kali. Wahai Uqbah katakan. Maka di kesempatan yang ketiga Uqbah mengatakan, apa yang harus aku katakan wahai Rasulullah? Rasul mengatakan, katakanlah qul huwallahu ahad. Katakanlah qul huwallahu ahad. Lalu beliau membacanya sampai selesai, yakni surat Al-Ikhlas sampai selesai. Kemudian beliau membaca qul a'udzu birabbil falaq. Dan beliau membacanya sampai selesai. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam membaca qul a'udzu birabbin nas. Dan beliau membacanya bersama Uqbah sampai selesai. Jadi tiga qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Ya. Kemudian beliau yakni Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, ya, tidak ada seorang pun yang berlindung dari segala keburukan seperti orang-orang yang berlindung dengannya, yakni tiga surat tersebut. Jadi tiga kul ini, ya, itu adalah sarana atas seorang muslim untuk berlindung dari keburukan-keburukan, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan. Hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i. Ya. Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengkisahkan dari Rasul alaihi salatu wasalam bahwasanya apabila beliau hendak merebahkan tubuhnya di tempat tidur pada setiap malam, maka ibu perhatikan lafaz kulla lailatin. Pada setiap malam, ya, maka ini menunjukkan bukan tidur di siang hari. Karena manusia mungkin saja tidur di siang hari dan mungkin dia tidur di malam hari. Tapi ini tidur di malam hari, ya. Apabila Nabi alaihi salatu wasalam hendak merebahkan tubuhnya di tempat tidurnya kulla lailatin, di setiap malam, jamma'a kafaihi, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya. Jadi telapak tangannya dibuka, dikumpulkan, yakni ibu dirapatkan kedua telapak tangan tersebut. Dirapatkan kedua telapak tangan tersebut. Ya. Kemudian apa? Summa nafatha fihinna. Kemudian beliau nafatha. Nafatha itu bernafas sambil ada sedikit ludah pada nafasnya. Faqara'a fihinna qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Beliau bernafas dengan sedikit ludah. Bukan banyak ludahnya, tapi sedikit ludah, percikan ludah. Ya, bernafas pada kedua tangannya yang telah terkumpul tadi, dengan sedikit ludah, dengan percikan ludah. Kemudian beliau membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Kebalik saya nerjemahinya, Bu. Terjemahan saya qul huwallahu ahad dan qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq. Betul ya? Itu kebalik, Bu. Saya nerjemahinnya kebalik. Harusnya dikoreksi makalah kita qul huwallahu ahad dan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dikoreksi makalahnya. Ya. Tsumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangannya ke seluruh tubuh yang dapat beliau jangkau. Jadi yang mudah untuk dijangkau. Ya? Beliau memulainya dari kepala, mulai dari mana? Yabda'u bihi ma'ala ra'sihi, mulai dari kepala. Wa wajhihi, wajah. Wa ma'akbala min jasadihi, dan bagian depan tubuhnya. Wa yaf'alu dzalika salasa marrat, dan beliau melakukannya sebanyak 3 kali. Jadi kepala dulu, wajah, bagian depan tubuhnya, serta kemudian apa yang mudah dijangkau dari kedua tangannya. Kemudian balik lagi ke kepala, wajah, bagian depan tubuhnya, maksudnya dadanya gitu ya Bu ya, dadanya. Kemudian apa? Anggota tubuh yang mudah dijangkau dengan kedua telapak tangannya, itu yang keduanya. Yang ketiganya apa? Ulangi lagi dari kepala, wajah, bagian depan anggota tubuhnya, dan anggota tubuh yang mudah untuk digapai dari kedua telapak tangannya. Dilakukan 3 kali. Bukan kepala 3 kali, wajah 3 kali, badan 3 kali. Bukan seperti itu. Tapi kepala dahulu, wajah, baru bagian anggota depan tubuhnya, dan apa yang mudah dijangkau sekali. Ulangi lagi yang kedua, ulangi lagi yang ketiga. Begitu caranya. Dan ini dikerjakan ketika hendak tidur di malam hari. Ya. Tayyib. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, di sana ada keutamaan lain dari surat Al-Mu'awizatain. Ya, Uqbah bin Amir berkata, Rasul alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, ya, ikra'u mu'awizati fit duburi kulli salatin. Bacalah al-mu'awizati, al-mu'awizat, pada setiap sahabis salat. Hadis riwayat Imam Abu Daud, dan disohihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ibu, lihat baik-baik. Di sini lafadznya, perhatikan lafadznya. Lafadz hadisnya dalam bahasa Arab, Ibu. Al-mu'awizati. Betul? Al-mu'awizati. Ya. Kita kembali ke halaman yang ke-2, Ibu. Lihat. Ya. Lafadz hadis yang paling bawah. Al-mu'awizataini. Ketemu? Ya. Ada beda di sana? Beda. Kalau yang di depan al-mu'awizataini maknanya surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Tayyib, kalau yang di belakang di halaman yang ketiga al-mu'awizati, maka dia maknanya adalah qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Ya, jadi kalau disebut mu'awizatain, kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Kalau disebut al-mu'awizat, maka dia apa? Kul huwallahu ahad dan kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Ya. Di sana ada beda ya, Bu, ya. Makanya Rasul alaihi salatu wasalam kembali kepada halaman yang ketiga, beliau mengatakan ikra'ul mu'awizat fid duburi kulli salat. Bacalah al-mu'awizat pada setiap sahabis selesai salat. Jadi setiap selesai salat, ya, yang zahirnya di sini adalah salat wajib, ya, seseorang disyariatkan untuk membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Iya. Ini di antara hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surat An-Nas. Dan banyak, ya. Saya cukupkan dengan membawakan beberapa hadis saja. Kita lanjut kepada pembahasan kita yang berikutnya. Ya. Yakni kosakata. Ya. Surat Qul a'udzu birabbin nas di sana sudah barang tentu ada kosakata, kosakata. Ya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, lihat halaman yang keempat. Kosakata. Lafaz a'udzu, a'udzu itu maknanya adalah aku berlindung, aku berpegang kuat, aku berbenteng dan memohon perlindungan. Ya. A'udzu maknanya adalah aku berlindung, aku berpegang kuat, aku berbenteng dan memohon perlindungan. Ya. Lafat birabbin nas yakni rab. Rabnya manusia. Dan makna rab ya, yang kalau dalam bahasa kita diterjemahkan Tuhan, sebenarnya makna Tuhan itu kalau sebagai terjemahan atas lafat rab menjadi kurang, Ibu. Kadang-kadang kata rab diterjemahkan sebagai Tuhan dalam bahasa kita ini kurang. Karena Rob itu adalah pencipta, penguasa, dan pengatur. Rob itu bukan semata-mata sesembahan, tetapi dia adalah pencipta, penguasa, dan pengatur. Pengatur siapa? Pengatur mereka yakni manusia. Ya. Adapun lafaz malikin nas, malik itu adalah tuan. Tuan. Penguasa dan pemberi keputusan bagi manusia. Ya. Adapun lafaz ilahin nas, ilah adalah sesembahan. Dan sesembahan yang benar hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lafad illahin nas maknanya adalah sesembahan yang benar bagi manusia. Sebab tidak ada sesembahan yang benar selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena makna ilah itu, Ibu, lafad ilah itu maknanya adalah sesembahan. Ya. Dan bagi manusia ya, sesembahannya yang benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesembahan yang benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Buka mushaf kita, Bu, Al-Qur'an kita. Ya. Buka Al-Qur'an kita, kita coba lihat di sana. Ya. Ada lafaz ilah. Ya. Lafaz ilah yang diartikan sebagai Tuhan tetapi bukan Tuhan yang benar dan layak disembah. Ya, Bu, ya. Coba kita lihat surat Al-Jathiyah ayat ke-23, Ibu. Buka mushaf kita surat Al-Jathiyah ayat yang keberapa? 23, surat ke-45 ayat yang ke-23. Ya. Surat ke-45 ayat yang ke-23. Coba lihat di sana di mushaf kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Maka apakah kamu pernah melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Lihat di sana, ya, dikatakan bahwasanya hawa nafsu ada yang dipertuhankan. Tapi sudah barang tentu mempertuhankan hawa nafsu adalah mempertuhankan sesuatu yang batil. Lihat mushaf kita, lafadznya afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ilahnya adalah hawa nafsunya. Berarti ada sebagian orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya. Sudah barang tentu ilah di sini adalah ilah yang batil. Maklum ya? Maka tidak setiap ilah pasti benar. Ilah yang benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangin. Ya? Tidak setiap ilah ya pasti benar. Ilah yang benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak setiap penghambaan pasti benar. Tetapi penghambaan yang benar hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita sering dengar ada hamba dunia, ada hamba hawa nafsu, ada hamba syahwat. Kan ini semuanya penghambaan yang tidak benar. Penghambaan yang benar adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya? Maka lafadz ilahin nas yakni sesembahan yang benar bagi manusia. Kita lihat Al-Jadsiyah tadi, ternyata ada sebagian manusia yang menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Yang disembah di sana adalah hawa nafsunya. Sudah barang tentu ini enggak benar. Maka lafadz ilahin nas adalah sesembahan yang benar bagi manusia, sebab tidak ada sesembahan yang benar selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu, kalimat ini catat dan camkan baik-baik. Tidak setiap ilah pasti benar dan tidak setiap penghambaan pasti benar. Ilah yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala, dan penghambaan yang benar adalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan. Min syarri waswasi. Min syarri, dari kejelekan, dari kejahatan. Waswas yang munculnya dari syaitan. Al-khannas itu maknanya mundur atau menjauh. Mundur atau menjauh. Jadi al-khannas itu maknanya ibu, mundur atau menjauh dari hati saat lalai dari mengingat Allah. Itu kurang ibu, tambahkan. Ya, di makalah yang ada di hadapan kita, yang mundur dan menjauh dari hati sangat mengingat Allah itu. Ya, yang mundur dan menjauh dari hati saat lalai dari mengingat Allah. Fi sudurinnas, sudur yakni dada manusia saat lalai dari mengingat Allah. Minal jinnati wan nas, dari jenis syaitan. Dari jenis syaitannya jin dan syaitannya manusia. Itu kosakata dari surat ya qul a'udzu birabbil na qul a'udzu birabbin nas, yakni kosakata dari surat An-Nas. Ya. Kita lanjutkan sekarang kepada tafsir surat An-Nas. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas min syaril waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Katakanlah, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk berkata. Ya. Apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berkata kepada manusia? Aku berlindung kepada Rabb, Tuhan yang memelihara, yang mencipta, yang menguasai manusia. Dialah raja manusia. Dialah sesembahan manusia yang benar. Dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam hati manusia. Dan syaitan-syaitan tersebut bisa berasal dari golongan jin dan manusia. Ya, ibu jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita mulai penafsiran surat ini, ya, tafsir ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Lihat halaman yang kelima. Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala beliau berkata, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, ya, aku berlindung kepada Rabb yang mana dia adalah Rabbnya manusia. Dia adalah Allah. Dia adalah Rabb manusia dan Rabb selain manusia. Betul ibu? Allah Subhanahu wa taala itu Rabb siapa? Hah? Rabb manusia dan Rabbnya selain manusia. Dari mana kita bisa tahu Allah itu Rabbnya manusia dan Rabb selain manusia? Kan sudah kita pelajari bahwasanya alhamdulillahi rabbil alamin. Apa artinya? Segala puji bagi Allah yang mana dia adalah Rabb semesta alam. Begitu ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Rabb semesta alam. Seluruh apa yang ada di langit dan di bumi serta semesta alam ini, maka Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin, maklum surat Al-Fatihah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya adalah Rabb manusia, Rabb malaikat, Rabbnya jin, Rabbnya langit, Rabbnya bumi, matahari, bulan dan Rabb segala sesuatu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi dalam surat ini dikhususkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabbnya manusia. Pada surat ini dikhususkan alhamdulillah, maaf, pada surat ini dikhususkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabbnya manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Kira-kira kenapa tidak disebutkan Qul a'udzu birabbil alamin gitu loh? Hah? Kenapa tidak disebutkan Qul a'udzu birabbil alamin? Padahal Allah Azza wa Jalla kan Rabb semesta alam. Tapi di sini disebut Rabbnya manusia. Kenapa disebut seperti itu? Nanti ada penjelasannya insya Allah. Ya? Jemaah rahimani wa rahimakumullah, malikin nas, raja manusia. Ya, yakni Allah Subhanahu wa taala raja yang memiliki kekuasaan tertinggi kepada manusia. Kekuasaannya sangat sempurna karena dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sebutkan ketika kita menafsirkan lafaz Maliki Yaumiddin di surat Al-Fatihah. Ya? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala raja, penguasa. Penguasa segala sesuatu termaksud manusia. Dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak kurang sedikit pun juga Kekuasaannya sangat sempurna karena dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Ilahin nas, dia adalah Tuhan sesembahan mereka. Yang diibadahi dengan cara yang benar, dicintai oleh hati dan diagungkan oleh hati, dan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Ibu jemaah rahimani wa rahimakunullah, perhatikan baik-baik ya, di dalam tiga ayat awal surat An-Nas ini Allah Subhanahu wa taala menyebut tiga namanya. Yang pertama Rabb, Ar-Rabb, yang kedua Al-Malik, dan yang ketiga Al-Illah. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, maka di sana ada nama Allah Subhanahu wa taala, asmaul husnanya adalah apa? Ar-Rabb. Ya. Malikin nas, maka di dalam Malikin nas di sana ada asmaul husna Al-Malik. Ilahin nas, dalam Ilahin nas di sana ada asmaul husna Al-Illah. Jadi dari tiga ayat ini ada tiga asmaul husna, Ar-Rabb, Al-Malik, dan Al-Illah. Ya. Ar-Rabb bermakna Allah pencipta, pengatur, pemberi rizki seluruh umat manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala pencipta, pengatur, pemberi rizki seluruh umat manusia. Tadi telah kita pertanyakan ibu, kan Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam. Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Tapi kenapa di dalam surat An-Nas ini dikhususkan Allah adalah Rabb-nya manusia? Kenapa? Sudah barang tentu Allah bukan hanya Rabb-nya manusia saja, tapi Rabb semesta alam beserta isinya. Akan tetapi pengkhususan penyebutan manusia di sini untuk menyesuaikan dengan pembicaraan. Apa maknanya ibu? Perhatikan baik-baik. Ya, yang ini tidak ada di makalah. Ya, jadi begini. Ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala kan hanya ada dua ya. Yang dicipta dan yang mencipta. Yang mencipta Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Allah adalah dicipta. Al-Khaliq adalah Allah, Al-Makhluk adalah selain Allah. Jadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mampu berbicara, pada hakikatnya seluruh makhluk Allah mampu berbicara, Bu, bahkan batu-batu, binatang-binatang, pohon-pohon, mereka mampu berbicara dengan pembicaraan yang tidak kita ketahui caranya. Ya. Tapi yang digoda oleh jin dan setan kan bukan batu-batu, bukan pohon. Yang digoda oleh jin dan setan bukan binatang-binatang. Binatang mampu berbicara. Itu ada suaranya binatang-binatang. Kalau ayam kukuruyuk, kokok-kok, itu ayam tuh suaranya ayam. Tapi makhluk-makhluk seperti binatang dan hewan, maaf, binatang dan tumbuhan, kan tidaklah menjadi sasaran gangguan setan. Yang menjadi sasaran gangguan setan kan hanya manusia. Malaikat saja tidak diganggu oleh setan, karena malaikat tidak punya kecenderungan untuk berbuat buruk. Maka karena yang diganggu dari semesta alam ini hanya manusia, maka pembicaraannya bukan kul a'udzu birabbil alamin, Tapi kul a'udzu bi rabbin nas. Paham enggak itu? Saya enggak ngedengar jawabannya ini. Paham enggak? Hah? Enggak paham ya? Saya ulangin sekali lagi. Seluruh makhluk Allah Azza wa Jalla pada hakikatnya mampu berbicara. Ya, dan kita dengar kok. Kadang-kadang angin saja ada suaranya, Bu. Coba kalau angin sangat kencang atau angin lewat apa? Sangat kencang bercampur dengan hujan, itu ada suaranya angin itu. Ya. Ada angin di dalam balon, balonnya meletus, dor, nah itu ada suaranya tuh. Jadi seluruh makhluk pada hakikatnya mampu berbicara dengan pembicaraan yang tidak kita ketahui seperti apa dan bagaimana cara mereka berbicara. Tapi makhluk-makhluk, seluruh makhluk yang sanggup berbicara ini yang menjadi sasaran godaan jin dan syaitan hanya manusia. Kenapa? Karena ya, manusialah yang kemudian punya kecenderungan untuk berbuat baik sebagaimana mereka punya kecenderungan untuk berbuat buruk. Malaikat bisa berbicara. Ya? Akan tetapi malaikat tidak punya kecenderungan untuk berbuat buruk. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada makhluknya untuk berlindung kepada Allah, maka makhluk yang diperintahkan ini dari seluruh Rabb semesta alam, dari seluruh semesta alam hanya manusia. Karena manusia yang punya kecenderungan untuk berbuat baik dan punya kecenderungan untuk berbuat buruk. Maka tidak dikatakan kul a'udzu birabbil alamin. Tapi dikatakan kul a'udzu birabbin nas. Karena annaslah, yakni manusialah yang punya kecenderungan untuk berbuat baik sebagaimana mereka punya kecenderungan untuk berbuat buruk. Iya. Ya. Maka di sini ada tiga nama, Ar-Rabb, Al-Malik, dan Al-Illah. Kenapa disebut Rabb manusia? Untuk menyesuaikan dengan pembicaraan. Telah kita terangkan tadi. Sebanyak dua kali saya ulangi. Ya. Maka di sini terambil dalil wajib seorang muslim mentauhidkan Allah dengan tauhid Ar-Rububiyah. Bahwa Allah Azza wa Jalla Rabb semesta alam, Rabbnya manusia. Dia adalah yang mengatur, mencipta, ya? Memiliki. Maka memalingkan tauhid rububiyah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tindakan keji yang sekeji-kejinya. Kalau ada seseorang yang berkeyakinan bahwa ada makhluk-makhluk Allah, baik itu binatang, apalagi batu-batu, atau pohon-pohon, bahkan wali-wali yang dapat mengabulkan permohonan berupa doa, harta, jodoh, anak, atau yang selainnya, maka dia telah menyekutukan Allah dalam rububiyahnya. Allah punya sifat rububiyah, mencipta. Tiba-tiba ada seseorang mengatakan kepada pohon, ya pohon, berikanlah aku anak. Aku lama telah menikah, tidak dikaruniai anak. Ini kesyirikan dalam rububiyah. Ini kejahatan yang paling jahat. Yang memberi rizki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia datang ke dewa atau dewi sambil mengatakan, ya dewi, ya dewa, mudahkanlah rezeki saya pada hari ini. Ini kesyirikan pada rububiyah. Yang menolak madarat dan memberikan manfaat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah An-Nafi' Ad-Dar. Dialah yang memberikan manfaat dan menolak madarat. Kalau ada seseorang yang berpendapat dan memiliki keyakinan batu cincin bisa mendatangkan manfaat dan menolak madarat, dia telah terjatuh kepada kesyirikan dalam bab rububiyah. Dan ini kekejian yang amat sangat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya, Asmaul Husna yang kedua dari ayat yang kedua pada surat An-Nas adalah disebut di sana adalah Al-Malik. Al-Malik sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi adalah apa? Pemilik kerajaan yang sempurna dan kekuasaan yang mutlak. Ya. Kemudian Asmaul Husna yang ketiga yang ada di dalam surat An-Nas adalah Al-Ilah, yakni sesembahan manusia. Ya. Ini untuk menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang seharusnya disembah oleh manusia dengan berbagai macam bentuk peribadatan, baik itu ikhlas, tawakal, takwa, rukuk, sujud, salat, zakat, haji, umrah, semuanya peribadatan wajib diarahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, tasriful ibadah anillahi azza wa jalla minasyirk, memalingkan ibadah yang seharusnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Maka ibu, ya, dari permulaan surat An-Nas ayat pertama, ayat kedua dan ayat ketiga, di sana terkumpul tiga sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah ar-rububiyah, dia adalah al-mulkiyah, dan dia adalah memiliki sifat ilahiyah. Jadi Allah punya sifat ar-rububiyah, Allah subhanahu punya sifat al-mulkiyah, rububiyah dari alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat al-mulkiyah dari malikin nas, dan Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat ilahiyah dari ilahin nas. Sebelum kita lanjut kepada ayat yang keempat ibu, kita buka bersama-sama Al-Quran kita surat Al-Falaq. Buka bersama-sama Al-Quran kita surat Al-Falaq. Ya, saya meyakini ibu hafal surat Al-Falaq ya. Tapi melihat sambil membaca itu lebih mengena di hati. Apalagi yang dilihat adalah Al-Quranul Karim. Makanya ibu, ini sedikit menyimpang ibu. Ya. Imam Nawawi berkata dalam kitab beliau, At-Tibyan fi Ulumil Quran, ya, mana yang lebih utama antara seseorang yang dia membaca Al-Quran lewat mushaf, lewat Al-Quran, atau membaca Al-Quran lewat hafalan, mana yang lebih utama? Ini dia membaca Al-Quran lewat hafalan tujuannya semata-mata untuk membaca bu, bukan untuk apa? Mengulang-ulangi hafalan. Ada orang yang membaca Al-Quran lewat hafalan tujuannya untuk mengulang-ulangi hafalan ya. Imam Nawawi melemparkan sebuah pertanyaan, mana yang lebih utama, membaca Al-Quran lewat perantaraan mushaf, betul? Dengan membaca Al-Quran lewat perantaraan hafalan. Membaca Al-Quran lewat perantaraan hafalan. Kata Imam Nawawi, yang lebih utama membaca Al-Quran lewat perantaraan mushaf. Karena di sana terkumpul dua keutamaan, ibu. Keutamaan amal mata melihat mushaf, Al-Quranul Karim dan huruf-hurufnya, dan keutamaan amal lisan di dalam melafadzkannya. Kalau membaca lewat hafalan kan mata gak ngeliat apa-apa. Bahkan bisa jadi ada orang membaca lewat hafalan, matanya ngeliat TV. Hah? Ngeliat sinetron matanya, tapi dia mulutnya berguman Al-Quranul Karim. Coba mengumpulkan antara yang baik dengan yang buruk. Matanya ngeliat sinetron, mulutnya memurojaah Al-Quran. Lagi ngeliatin sinetron itu, gadis-gadis itu yang di sinetron kok ya cantik-cantik sekali gitu kan. Laki-lakinya ganteng-ganteng sekali. Tapi Al-Quran lafad mulutnya amma ya tasa'alunani nabayla jalazimum fi muhtalifun kalaya sayal amun sumaka. Ini mengumpulkan kebaikan dan keburukan. Ya. Kadang-kadang matanya ngelihat kemana-mana gitu kan. Maka saya insya Allah yakin Anda hafal Al-Falaq. Ya. Tapi seperti kata Imam Nawawi, melihat Al-Quran lewat mushaf itu lebih utama daripada membaca Al-Quran lewat hafalan. Kecuali dia membaca Al-Quran lewat hafalan itu tujuannya untuk mengulang-ulang hafalan, itu lain masalah. Kita lihat surat Al-Falaq, ya, dan kita bandingkan dengan surat An-Nas. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Falaq, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad." Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Falaq, ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Ada berapa Asma'ul Husna yang ada pada surat tersebut? Ada berapa? Hanya satu, yakni Ar-Rabb. Coba lihat. Qul a'udzu birabbil falaq. Hanya di situ, Bu. Min syarri ma khalaq, tidak ada Asma'ul Husna di dalamnya. Dari kejahatan makhluknya, enggak ada Asma'ul Husna ya. Wa min syarri ghasikin idza waqab, enggak ada juga Asma'ul Husna di sana. Wa min syarri nafatsati fil 'uqad, tidak ada juga Asmaul Husna di sana. Wa min syarri hasidin idza hasad, tidak ada juga Asmaul Husna di sana. Maka pada surat Al-Falaq hanya satu Asmaul Husna yang disebut, Ar-Rabb. Padahal maaf, pada surat An-Nas ada tiga Asmaul Husna yang disebut, Ar-Rabb, Al-Malik dan Al-Illah. Kenapa? Lihat halaman ke-6 dari makalah kita. Halaman ke-6 dari makalah kita. Ya. Di sana ada faedah penting. Bahwasannya pada surat Al-Falaq, seseorang berlindung kepada Allah dengan mempergunakan satu nama Allah, yakni Ar-Rabb. Qul a'udzu birabbil falaq. Cuman Ar-Rabb saja. Itu saya nulis Ar-Rabb salah, Bu. Bukan A-nya yang dua, tapi B-nya yang dua. Koreksi. Ya. B-nya yang dua, bukan A-nya yang dua. Sedangkan pada surat An-Nas, seseorang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempergunakan tiga nama, yakni Ar-Rabb, Al-Malik dan Al-Illah. Kok begitu? Iya, ini dapat dimaklumi. Karena ancaman yang terdapat pada surat Al-Falaq hanya mencelakakan manusia di kehidupan dunia. Iya. Sihir itu, Ibu, sihir. Ini kan kalau Al-Falaq ini kan lagi cerita tentang sihir kan? Ancaman tukang sihir, betul? Ancaman tukang sihir itu hanya menyelakakan kita di dunia. Ya, ini dengan catatan kita tidak ikut-ikutan melawan sihir dengan sihir. Kadang-kadang ada orang yang terkena sihir, betul? Badannya jadi kurus. Keluar apa? Keluar paku, keluar rambut. Gak bisa makan, gak bisa tidur, makin lama makin kurus gitu. Ini hanya mencelakakan dirinya di dunia saja. Selama dia tetap bertawakal dan menjaga tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang terkena sihir, dia balas lagi pakai sihir. Ini jelas salah. Surat Al-Falaq itu bercerita tentang sihir. Dan sihir itu hanya mencelakakan manusia yang bertauhid di bumi saja. Adapun surat An-Nas, kalau tukang sihir wujudnya ada, Bu. Orangnya ada tukang sihir itu. Iya toh? Surat Al-Falaq menceritakan tentang sihir, tukang sihir itu ada wujudnya dan Madarat sihir hanya ada di bumi saja, hanya ada di dunia saja. Sedangkan surat An-Nas ini bercerita tentang godaan setan, iblis dan jin kepada manusia. Jin ini enggak nampak wujudnya, dan madarat yang ditimpakan jin kepada manusia ini bukan hanya di dunia, bahkan sampai akhirat. Dan serangan tukang sihir itu hanya fisik, Ibu. Tapi serangan jin, setan dan iblis itu bukan fisik, tapi hati manusia. Makanya disebut di sana apa? Fi sudurin nas. Tayyib. Itu rahasia. Mengapa di Al-Falaq hanya satu Asma'ul Husna, sedangkan di An-Nas ada tiga Asma'ul Husna? Iya. Kita lanjutkan kepada ayat yang keempat dari surat An-Nas ini. Wa min syarril waswasil khannas. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud waswasil khannas maknanya adalah setan akan berdiam di hati manusia jika manusia tersebut lalai. Perhatikan Ibu, hati yang lalai itu mangsa empuk syaitan. Hati yang lalai itu mangsa empuknya syaitan. Syaitan akan masuk dan menyerang hati yang lalai. Dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat was-was berbagai macam kerancuan, memasukkan racun, menggambarkan yang baik sebagai perbuatan jelek, atau membalik yang jelek seakan-akan menjadi baik. Ya, pada hari ini nyata, Bu. Orang yang kemudian berpakaian sopan, syar'i, dikatakan sebagai teroris. Ya atau iya? Hah? Orang yang pakaiannya tinggi, bahkan pahanya sampai kelihatan, yang perempuan-perempuannya, bahkan laki-lakinya, dikatakan kemajuan zaman, kemodernan. Tuh. Kalau kayak gitu, yang modern harusnya apa? Kera, Bu. Kera gak berpakaian. Orang yang, anak muda yang sholat, Bu. Anak muda yang sholat, hati-hati. Anak muda yang bandel, wajar aja. Itu gimana tuh? Ngawur gak tuh omongan kayak gitu tuh? Anak muda yang sholat, hati-hati. Anak muda yang bandel, wajar bandel anak muda. Coba inget-inget, Bu. Kalau punya anak yang rajin ibadah zaman dulu nih, waktu belum sadar, waktu belum ngeh. Punya anak yang rajin sholat, rajin ibadah, curiga kan? Lebih curiga daripada tuh anak gak pulang-pulang. Hah? Kalau tuh anak udah rajin ke masjid, nih ada sebagian orang tua, kalau anaknya rajin ke masjid, curiga dia. Tapi kalau anaknya rajin keluyuran, gak curiga dia. Kalau anaknya mempertahankan diri untuk tidak pacaran, waduh kamu ini jangan-jangan gay kalau laki-laki. Kalau perempuan jangan-jangan lesbi. Atau minimal gak tertarik sama lawan jenis. Tapi kalau anak laki-lakinya rajin pacaran, berganti-ganti pasangan, oh ini dia hebat. Kalau anak perempuannya rajin berganti pasangan, oh ini laku anak saya ini. Hah? Yang punya kesempatan tidak korupsi, tolol. Yang punya kesempatan gak korupsi. Tolol itu bahasanya hari ini, Bu. Kan ancur-ancuran coba tuh. Ini siapa, usaha siapa yang membolak-balik norma ini, yang jelek jadi baik, yang baik jadi jelek? Ini usahanya setan. Hah? Setanlah yang menggambarkan yang baik jadi jelek, yang jelek seakan-akan baik. Ini hanya terjadi kepada jiwa-jiwa manusia yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hati-hati manusia yang dia senantiasa menghidupkan dirinya dengan mengingat Allah Azza wa Jalla, maka dengan izin Allah setan tidak mampu untuk menguasainya. Lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-36, "Wa may ya'su an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin." Siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhannya yang Maha Pemurah, yakni Al-Qur'an, maka kami akan adakan baginya setan yang menyesatkannya. Maka setan itulah yang akan menjadi teman yang selalu menyertainya. Az-Zukhruf ayat 36. Ibu, lihat bu. Lihat baik-baik Az-Zukhruf ayat yang ke-36. Orang yang jauh dari Al-Quranul Karim, baik jauhnya dengan tidak pernah membaca, tidak pernah berusaha untuk memahami, tidak pernah mempelajari tafsirnya, tidak pernah kemudian mengamalkan Al-Quran, maka setan akan jadi temannya. Maka kegiatan usaha kita, dari usaha-usaha berusaha memperbaiki bacaan Al-Quran, berusaha mengetahui maknanya, berusaha memahami penafsirannya, berusaha mengamalkannya, adalah di antara bentuk-bentuk usaha kita agar kita berpisah dengan setan sejauh-jauhnya. Siapa yang berpaling dari pengajaran Rabb-nya yang Maha Pemurah, yakni Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Dan setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Gimana tuh? Kalau sudah jadi ada dia punya teman setan, bagaimana ceritanya? Itu bagi orang yang tidak atau sedikit mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi orang yang senantiasa berusaha mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setan tidak memiliki kekuatan untuk menyesatkannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, lihat halaman yang ke-7. Ya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya setan itu tidak punya kekuasa atas orang-orang yang beriman dan atas orang-orang yang bertawakal kepada Rabb-nya. Maka ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tipu daya setan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, jadikan tipu daya setan itu masuk kepada hati-hati yang lalai dari mengingatnya. Kita lanjut kepada ayat yang ke-5. Kita lanjut kepada ayat yang ke-5. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Allazi yuwaswisu fi sudurin nas." Ya. Yakni syaitan tersebut membisikkan kejahatan ke dalam dadanya manusia, sudurnya manusia. Dadanya manusia. Ini misi utama syaitan, Ibu. Misi utama syaitan adalah merusak hatinya manusia. Iya. Karena hati itu adalah raja atas anggota tubuh. Hah? Setan itu senantiasa berusaha merusak hati seorang hamba. Dengan cara apa mereka merusak hati seorang hamba? Dengan menanamkan was-was pada diri mereka. Dan jemaah rahimani wa rahimakunullah, ketahuilah bahwasanya dengan sebab was-was tersebutlah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Adam dan Hawa keluar dari surga karena mengikuti was-was yang dibisikkan setan kepada mereka. Jadi maklum ibu, Nabi Adam Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan di dalam surga, dan Allah azza wa jalla jadikan bagi Nabi Adam seorang pasangan yakni Hawa, dan larang mereka berdua untuk mendekati sebuah pohon. Ya? Larang mereka berdua untuk mendekati sebuah pohon. Tapi kemudian Adam, ya, dibisiki was-was oleh setan. Fawaswasa lahuma syaitonu liyubdiya lahumma mawriya anhuma min sawatihimma wa qala ma nahatakumma rabbukumma an hadhihi syajara ila an takunna malakaini aw takunna minal khalidin. Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya, yakni kepada Adam dan kepada Hawa, untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari diri mereka. Dan syaitan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu untuk mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal. Jadi setan membisikkan kepada Adam dan Hawa, kamu dilarang mendekati pohon ini karena Tuhanmu takut kamu jadi malaikat. Kamu dilarang mendekati pohon ini karena Tuhanmu takut kamu jadi manusia yang kekal. Dibisikin setan kayak gini. Bisikan setan kayak gini banyak. Ada orang yang kemudian dia tahu, ya, akan madaratnya beberapa jenis pekerjaan. Madaratnya beberapa jenis pekerjaan. Ya, pekerjaan yang di sana masih kental nuansa ribawinya. Dia tahu itu. Dia keluar, pengen keluar dari pekerjaannya. Setan membisikkan, kalau kamu keluar dari pekerjaan kamu, kalau kami keluar dari pekerjaan kamu, maka kamu akan jadi orang susah. Gimana cara kamu memberi makan anak dan istri? Hah? Nah, orang yang kemudian dapat bisikan setan ini, dalam tanda kutip, ya, payahnya dia mengiyakan bisikan setan. Iya juga ya, kalau saya keluar dari pekerjaan saya yang kental nuansa ribawinya ini, nanti saya jadi susah hidup saya. Anak istri saya siapa yang ngasih makan? Dia lupa bahwasanya ketika misalnya dia memutus hubungan pekerjaannya dengan pekerjaannya yang bernuansa ribawi, maka rezekinya bukan di kantor tersebut tapi di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yakinlah bahwasanya Allah tidak akan menelantarkan hambanya yang berusaha taat kepadanya. Tapi setan kayak gitu, bu. Ada orang tua yang pengen masukin anaknya ke pondok. Setan ngebisikin, kalau lulus dari pondok mau jadi apa? Hah? Kalau lulus dari pondok alamat hidupnya jadi susah. Setan masukkan pikiran-pikiran kayak gitu kepada orang tua. Kalau anaknya masuk pondok ini jadi apa nih urusannya nih? Alamat hidupnya susah, bla bla bla bla bla bla bla. Saya tidak katakan seluruh anak kita mesti masuk pondok, bu. Tapi betapa banyak orang tua yang gagal memasukkan anaknya ke pondok gara-gara bisikan setan ini. Nanti anaknya susah lah, nanti mau makan apalah, nanti jadi apalah, bla bla bla bla bla. Dia lupa bagaimana mungkin penjahat dan maling saja Allah azza wa jalla jamin rezekinya, Lalu gimana orang yang menyibukkan dirinya untuk taat kepada Allah, menghafal Al-Quran, berusaha memahami agama, berdakwah kepada Allah, masa punya prasangka jelek Allah akan sia-siakan orang yang modelnya kayak gini? Tapi setan kan sering menang, Bu, lawan kita. Hah? Kapan kemudian datang? Di hari Sabtu atau hari Ahad? Oh, pengen ngaji. Misalnya kemana? Ke suatu tempat yang... kayaknya gak usahlah kita kesana. Kenapa? Macet. Akhirnya gak jadi pergi. Perginya kemana? Oh, ini weekend lah. Udahlah, gak jadi ngaji. Macet kesana. Kemana? Ke mall. Tapi kalau macet menuju ke mall, gak pernah menyesal. Ada yang pernah nyesal macet ke mall? Saya banyak gagal gitu ngaji. Gara-gara macet lah, gara-gara inilah, gara-gara itu gitu lah. Setan membisikkan macam-macam. Ya. Begitu juga hal ini pernah terjadi pada zaman Rasul alaihi salatu wasalam. Rasul sedang iktikaf. Ini di malam Ramadan ya, Bu ya. Sofiyah binti Huyai, istrinya Rasulullah alaihi salatu wasalam, mengunjungi beliau di malam hari. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasalam berbincang-bincang dengan Sofiyah. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasalam mengantarkan Sofiyah pulang ke rumahnya. Dan rumah Rasul dekat masjid, Ibu. Ya? Ketika beliau sedang berjalan menuju rumahnya bersama Sofiyah, muncul dua orang Ansor. Yang dua orang Ansor ini kemudian mempercepat langkahnya. Dua orang Ansor ini muncul di hadapan Rasul, kemudian langsung berpaling dan mempercepat langkahnya. Rasul alaihi salatu wasalam melihat gelagat yang kurang baik. Kemudian Rasul mengejarnya seraya berkata, "Ala risli kuma innaha Sofiyah binti Huyai." Jangan buru-buru kalian berjalan, tenanglah kalian. Sesungguhnya ini Sofiyah binti Huyai, yakni ini istriku. Bukan perempuan lain, ini istriku. Faqala, mereka berdua mengatakan, "Subhanallah ya Rasulullah. Maha suci Allah wahai Rasulullah." Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Inna syaitana yajri minad ibni Adam majrad dam." Sesungguhnya setan itu mengalir di aliran tubuhnya Bani Adam. Sesungguhnya setan mengalir di tubuh Bani Adam sesuai dengan aliran darahnya. Wa ini khasyitu an yukzafu fi kulubikuma syai'an au syarran. Setan mengalir di tubuh Bani Adam sesuai dengan aliran darahnya. Dan aku khawatir, kata Rasul alaihi salatu wasalam, dihembuskan kepada kalian sesuatu atau sebuah keburukan. Makanya jemaah, setan ya, di antara misi utama mereka adalah merusak hati manusia. Karena setan sangat tahu bahwasanya hati ini adalah raja pada anggota tubuh manusia. Kalau hati ini baik, maka seluruh anggota tubuh yang baik. Jika hati ini jelek, maka seluruh anggota tubuh yang lain akan menjadi jelek. Begitulah sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Lihat halaman yang ke-8. Inna fil jasadi mudghah. Iza soluhat soluhal jasadu kulluh. Wa iza fasadat fasadat jasadu kulluh. Ala wahiyya qalb. Sesungguhnya dalam tubuh ini ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Jika segumpal daging ini jelek, maka jeleklah seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging tersebut adalah hati. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka jemaah rahimani wa rahimakunullah, ya, usaha menjaga hati dari berbagai macam kejelekan dari berbagai macam tipu daya iblis dan syaitan serta bala tentaranya adalah hal yang mesti diperhatikan dan dimakmurkan oleh seorang hamba pada kehidupannya di dunia ini. Ya? Karena kenapa jemaah? Karena nanti ketika manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak berpengaruh banyaknya harta yang ada pada dirinya. Tidak berpengaruh anak-anaknya sehebat apapun mereka. Maka yang berpengaruh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba adalah hamba tersebut memiliki hati yang bersih ataukah tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Yakni di suatu hari di mana anak-anak dan harta tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta dan anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Ayat yang keenam dari surat An-Nas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minal jinnati wan nas." Dari godaan jin dan manusia. Dari godaan golongan jin dan manusia. Ayat ini jelas sekali jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya, bahwasanya jin dan manusia sanggup dan mampu membisikkan keraguan pada hati manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada sebagian manusia yang menjadi kaki tangannya jin untuk membuat manusia yang lain ragu. Ada sebagian manusia yang menjadi penolongnya, bala tentaranya setan untuk membuat manusia yang lain ragu. Iya. Bahkan jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Lihat baik-baik surat Al-An'am ayat ke-112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likullin nabi aduwa." Sayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'di zukhrufa qawla ghurur zukhrufa qawlil ghurur walau sya'ar rabbuka maf'aluhu fadharhum ma yaftarun. Dan demikianlah kami jadikan bagi nabi-nabi tersebut ada musuh. Jadi setiap nabi, setiap rasul punya musuh. Siapa musuh Nabi dan Rasul? Sayatin, insi wal jin. Setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Tuh. Jadi ada. Kalau Nabi saja punya musuh dari jenis manusia dan dari jenis jin. Padahal Nabi adalah orang yang Allah Azza wa Jalla jaga. Lalu bagaimana lagi dengan kita? Apa kerjaannya jin dan manusia ini terhadap para nabi dan rasul tersebut? Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Lihat ibu, lafadznya luar biasa, bu. Ya, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufa qawli ghurura. Perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Jadi ibu, ya, kalau ngaji itu ibu, jangan cari perkataan yang indah, tapi cari perkataan yang benar. Iya, ada sebagian orang-orang yang lebih memilih, oh saya senang ngaji kesana lah. Kenapa? Perkataan-perkataannya bagus-bagus yang ada di sana, indah-indah itu omongan dia tuh si ustadz itu. Kalau ustadz yang sana itu, aduh omongannya kadang-kadang nyelekit, sakitin hati. Ane gak mau ngaji sama ustadz fulan. Ustadz fulan itu omongannya apa, blak-blakan, tegas, keras, nyakitin hati, nyelekit omongannya. Ane kagak mau ngaji sama ustadz fulan. Ane pengennya ngaji sama ustadz yang itu tuh, kenapa? Oh omongannya indah-indah, bah, macem-macem tuh ya. Ibu, standar kebenaran di dalam agama Islam itu bukan perkataan indah atau perkataan yang bagaimana, tapi perkataannya itu benar. Bukan perkataan yang indah, tapi perkataan itu benar atau tidak. Karena lihat di dalam ayat ini, ada orang-orang yang berkata indah, tapi tujuannya untuk menipu. Perkataannya zahirnya indah, tapi kemudian ada tipuan di dalam perkataannya. Ya? Maka yang dipilih bukan bukan perkataan indah, tapi perkataan yang benar. Ya? Coba lihat baik-baik, ya, di dalam apa? Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-70 sampai 71, surat 33. Surat ke-33 ayat 70 sampai dengan 71. Ini perkataan yang baik, Bu. Walaupun kadang-kadang enggak indah ucapannya. Heh? Kalau syirik ya syirik. Kedengarannya enggak indah ya. Heh? Kalau bid'ah ya bid'ah, kedengarannya enggak indah ya. Tapi itu perkataan yang benar. Al-Ahzab ayat berapa tadi? 70 dan 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Karena setan enggak mungkin, Bu, bisa mengucapkan yang benar. Ya enggak? Setan enggak mungkin bisa mengucapkan yang benar, tapi mengucapkan yang indah mungkin. Gimana Ustaz kalau kemudian Ustaz yang ucapannya indah itu benar juga? Ya enggak apa-apa gitu loh. Tapi jangan kita mendahulukan yang ucapannya indah tapi kagak benar dibanding yang ucapannya benar tapi kagak indah. Saya ulangin ya biar gak salah paham. Kita jangan mendahulukan yang ucapannya indah tapi kagak benar daripada yang ucapannya kagak indah tapi benar. Yang harus didahulukan kalau ada dua hal ini adalah yang ucapannya benar, walaupun gak indah kedengarannya. Dan syukur kalau kemudian ada sebagian ustadz yang ucapannya indah sekaligus benar. Karena ini nih setan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu berkata dengan perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya. Maka tinggalkanlah segala sesuatu yang mereka ada-adakan. Ya? Maka ibu, was-was dari setan, dari jin itu mengalir di darah. Adapun was-was dari manusia, yakni mengalir di telinga dengan ucapan, dengan perkataan. Itu sebagaimana ucapan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Syekh Utsaimin mengatakan, adapun was-was yang datang dari jin, ya, ia mengalir dalam darah manusia. Adapun was-was dari manusia, yaitu dengan membisikkan kepada orang lain suatu kejahatan dan menghiasinya. Sehingga orang tersebut menerima kejahatan, kemudian manusia yang menjerumuskannya pergi meninggalkan orang tersebut. Nauzubillah. Ya. Tayib, bagian akhir dari pembahasan kita saya telah ringkas faidah-faidah, ya. Ya. Di halaman yang ke-9, faidah-faidah dari surat An-Nas, di sana ada 10 faidah yang bisa saya turunkan. Ya, ada 10 faidah yang bisa saya turunkan. 10 ini bukan membatasi, Ibu, ya. Tapi itulah yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi saya untuk menurunkannya. Faidah yang pertama, meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari syaitan. Qul a'udzu birabbin nas. Dengan cara apa? Berpegang teguh kepada syariatnya. Ya, makanya enggak boleh tadi kita mengatakan celaka setan, iya toh? Tapi ucapkanlah bismillah. Jadi meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan bukan dengan cara kita, tapi dengan cara berpegang teguh kepada syariat Allah dan Rasulnya sudah barang tentu. Ya. Kemudian yang kedua, memohon perlindungan dengan rububiyah, mulukiyah, dan uluhiyah Allah, serta dengan asma'ul husnanya dan sifat-sifatnya yang tinggi. Kan begitu. Qul a'udzu birabbil falaq, rububiyah. Qul a'udzu birabbin nas, rububiyah. Malikin nas, mulukiyah. Ilahin nas, uluhiyah. Ya. Dan seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, pemuliaan manusia atas segala makhluk, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka secara khusus. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Lihat. An-nas, manusia disebut 3 kali di sana. Ya. Ini pemuliaan manusia atas seluruh makhluk, di mana Allah Azza wa Jalla menyebutkan mereka secara khusus. Sampai disebut 3 kali, Bu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya. Kemudian yang keempat, permusuhan syaitan pada manusia dan usahanya untuk menyesatkan mereka dengan bisikan was-wasnya. Ya, dengan bisikan was-wasnya. Allazi yuwaswisu fi sudurinnas. Dengan bisikan was-wasnya. Yang kelima, peringatan dari bahaya syaitan dan was-wasnya. Ya. Kemudian yang keenam, peringatan dari lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena lalai dari mengingat Allah adalah ya, sebab utama dari waswas setan. Kemudian yang ketujuh, zikir kepada Allah dapat membentengi seorang muslim dari godaan setan dan manusia. Makanya di antara faidah surat An-Nas adalah dia dibaca pada saat pagi dan petang, setelah selesai sholat, sebelum tidur. Ya. Iya, udah gitu bacaan-bacaan ruqyah pun di sana ada al-muawizatain, ya toh? Maka al-muawizatain An-Nas salah satu adalah sebagai fungsinya ruqyah. Ya, membentengi seorang muslim dari godaan setan dan manusia. Kemudian yang kedelapan, memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla merupakan ibadah. Qul a'udzu birabbin nas. Aku bermohon kepada Allah, Rabb-nya manusia. Jadi memohon perlindungan kepada Allah adalah merupakan ibadah. Maka mengarahkan atau memalingkan permohonan perlindungan kepada selain Allah adalah kesyirikan. Misalnya, na'udzubillah, aku berlindung kepada Kiai Slamet. Aku berlindung kepada keris ini. Aku berlindung kepada mbah ini, mbah itu. Itu kesyirikan, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian yang kesembilan, ya, memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan syaitan, jin dan manusia. Minal jinnati wan nas. Adapun yang ke-10, kekuasaan Allah pada rububiyah, kerajaan dan uluhiyahnya atas seluruh makhluk. Alhamdulillah, selesai tafsir ringkas dari surat An-Nas ini. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan kepada tafsir ringkas surat Al-Falaq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.